Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahabihi wa man walahu ba'du. Qala Syekh Imamul Kabir Abdul Husain Al-Muslim bin Hajjaj Al-Qusayri An-Naisaburi fi sahihi fi kitab al-iman babu istihqaqil wali al-ghashi li ra'iyatihi an-nar. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد مع معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه قال معقل إني أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أن لي hayatan ma haddastuka inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin yastar'ihi Allah ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala 'abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah, berkata Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya Kitabul Iman bab istihqaq al-wali al-ghash li ra'iyatihi an-nar, bab tentang wali pemimpin yang dia menipu rakyatnya terancam berhak baginya neraka atau dia layak untuk dimasukkan ke dalam neraka. Bab tentang layaknya seorang wali yang zalim yang mengelabui rakyatnya, menipu masyarakatnya, ya, yang bekerja untuk kepentingan dirinya dan orang-orang tertentu daripada koloninya, terancam dengan api neraka. Berkata Imam Muslim rahimahullah, Syaiban bin Farrukh memberitakan kepada kami, dia berkata Abul Ashhab memberitakan kepada kami dari Hasan. Al-Hasan berkata Ubaidullah bin Ziyad membesuk Ma'qil bin Yasar Al-Muzani pada peristiwa, ya, sakit yang membawanya kepada kematian. Dan saya telah sebutkan pada kesempatan lampau, Ubaidillah bin Ziyad adalah merupakan gubernur yang ditunjuk oleh Muawiyah untuk menguasai Kufah dan Basrah. Digabungkan dua kota besar itu kepadanya. Dan Ubaidillah bin Ziyad ini punya reputasi yang jelek. Pada masanya telah terbunuh Al-Husain bin Ali dan atas perintahnya, ya, terbunuhnya Al-Husain bin Ali. Ubaidillah bin Ziyad, dan akhirnya dia pun terbunuh sebagaimana dia membunuh Husain bin Ali. Dan dia terkenal dengan, ya, terkenal dengan kebengisannya. Dia membesuk sahabat Nabi Ma'qil bin Yasar Al-Muzani. Kala itu sedang sakit parah, sakit yang merenggut dia pada kematian. Maka dalam kondisi demikian, Ma'qil mengambil kesempatan untuk mengingatkan Ubaidillah bin Ziyad. Berkata Ma'qil, inni muhadithuka hadithan, aku menyampaikan kepadamu satu hadis. Sami'tuhu min Rasulillah, aku mendengarnya langsung dari Rasulullah SAW. Lau alimtu anna li hayatan wa haddathuka, sekiranya aku merasa hidupku masih panjang, aku tak akan beritakan kepadamu. Ya, tapi karena dia merasa yakin, dia khawatir tak lama lagi hidupnya, dan dia khawatir tak menyampaikan hadis-hadis Nabi yang dia ketahui, maka momennya sangat tepat dia sampaikan kepada Ubaidillah bin Ziyad yang kala itu menjabat sebagai gubernur. Maka dia katakan, sekiranya aku tahu aku masih merasa hidup masih panjang, hadis ini tak akan ku sampaikan sekarang. Tapi manakala aku merasa hidupku tak panjang lagi, maka tak perlu aku, ya, hadis ini tahan rahasia, kan ku sampaikan kepadamu. Maka dengarkanlah. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin, tidaklah ada seorang hamba pun, yastar'ihi Allahu ra'iyatan, ya Allah subhanahu wa ta'ala amanahkan untuk memimpin rakyatnya, menjaganya, mengayominya, mengasuhnya, ya, memimpin rakyatnya. Yamutu yauma yamutu, dia mati pada saat dia mati, wa huwa ghashun li ra'iyatihi, dalam keadaan ghash, menipu rakyatnya. Ya, illa harramallahu alaihi aljannah, kecuali Allah haramkan baginya surga. Maka hadis ini adalah ancaman kepada setiap yang diberikan amanah kepemimpinan, baik skala besar sebagai raja, ya, sebagai perdana menteri, sebagai presiden, ya, atau yang di bawahnya gubernur, ya, dan di bawahnya lagi wali kota, camat, lurah, RT, RW, kemudian yang terkecil kepala keluarga, ya, kemudian pemimpin, ya, dalam bab dunia yang membawahi bawahannya, karyawannya, ya, dan seterusnya. Manakala mereka mati dalam keadaan zalim terhadap rakyat yang dia pimpin, maka dia diharamkan masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, sebagaimana nukil oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, ya, ma'nahu bayyinun fit tahdhiri min ghasyil muslimin, makna hadis ini sangat jelas tentang ancaman terhadap pemimpin yang menipu kaum muslimin. Liman qalladahu Allah ta'ala syai'an min amrihim, ya Allah amanahkan kepadanya, ya, jabatan untuk mengurusi mereka, wastar'ahu alaihim, untuk memimpin mereka, wa nasabahu limaslahatihim, yang dia dipilih untuk kemaslahatan rakyatnya, mewujudkan kemaslahatan mereka, rakyatnya, fi dinihim au dunyahum, yang dipilih untuk mewujudkan kemaslahatan dunia mereka maupun akhirat mereka. Ya, fa idza khana fi ma utmina alaihi, jika dia berkhianat dengan amanah yang dibebankan kepadanya, falam yansah fi ma qalladahu, dia tidak jujur, ya, untuk mengemban amanah yang diberikan kepadanya, imma bi tadyi'ihi ta'rifahum ma yalzamuhu min dinihim wa akhdihim bih, mungkin dia menyia-nyiakan, ya, masyarakatnya yang seharusnya masyarakatnya itu bisa berpegang teguh untuk kemaslahatan dunianya maupun agamanya, wa imma bil qiyami bima yata'ayyan alaihi min hifdhi syara'ihim, dan dia menyia-nyiakan amanah untuk menjaga syariat yang harus ditegakkan pada masyarakatnya. Ya, setiap pemimpin itu bukan sekedar mengatur urusan dunia masyarakat saja. Sebenarnya dalam Islam, untuk mengatur urusan dunia dan agama mereka. Ya. Jadi yang namanya pemimpin dalam Islam, ri'ayatul ummah, menjaga umat, wasiyasyatu ad-dini wa dunia, untuk mengatur dunia dan agama. Tak peduli dia agama masyarakat, siap-siaplah dia dengan neraka. Tak peduli penegakan syariat Allah di muka bumi Allah SWT ini, siap-siaplah masuk neraka. Membiarkan mereka, ya, membiarkan kesesatan mereka, tak mengindahkan ketergelinciran mereka, meluruskan mereka, siap-siaplah terancam dengan neraka. Jadi bukan mudah menjadi pemimpin kaum muslimin. Bebannya berat, dia harus menjaga, mempertahankan agama mereka dan kemaslahatan dunia mereka. Ya, berat. Ya. Wadzabbi anha likulli mutasaddin idkhali dakhilatin fiha. Kewajiban pemimpin adalah membela agama, memurnikan agama dari segala sesuatu, kotoran-kotoran yang masuk ke dalamnya. Tidak membiarkan saja berbagai macam kotoran-kotoran agama ini. Lihatlah bagaimana pemimpin di masa kaum muslimin tegak dengan syariat Allah. Ada pemimpin namanya Abdullah Al-Qasri. Di hari raya dia berkata kepada kaum muslimin, "Dhahu dhahayakum." Ini hari raya Idul Fitri, ya Idul Qurban. Ini raya, hari raya Idul Adha. "Dhahu dhahayakum." Selepas pulang dari salat ini, pulanglah kalian, sembeli sembelian kalian. "Fa inni mudhahhin bi ja'di dirham." Nanti lepas daripada mimbar ini, aku turun akan ku sembeli Ja'd bin Dirham. Siapa Ja'd bin Dirham? Tokoh yang menyesatkan masyarakat, yang mengajarkan akidah Jahmiyah, ya, muridnya Jahm bin Safwan, Ja'd bin Dirham. Aku nanti turun daripada mimbar ini, kun ku sembeli Ja'd bin Dirham. Semoga Allah menerima sembelihan kalian. Aku turun dari sini akan ku sembeli Ja'd bin Dirham. Karena dia tak menyatakan ada Tuhan di atas langit, ya. Dan Tuhan tak berkata-kata dengan Musa. Lihatlah bagaimana dia menjaga agama. Jadi bukan bersenang-senang ketika orang menjadikan pemimpin, ya, berpesta pora ketika dia menang, ya, bagi-bagi kue kemenangan, jabatan, bukan senang. Yang kau tengok di dunia ini yang paling hebat belum tentu nanti di akhir demikian, mungkin dia paling teruk. Karena begitu besarnya amanah dia yang harus dia pikul, dia sia-siakan. Ya. Au tahrifin lima'aniha. Dia harus membela agama ini jika ada orang ingin menyelewengkan makna-makna dalam agama ini. Kelompok-kelompok sesat yang nyempal. Au ihmali hududihim. Atau menyepelekan penegakan had-had Allah, perintah-perintah Allah, berupa hukum-hukum syar'i, ya, disepelekan, tak dilakukan. Orang membunuh tak dikisasnya, dibiarkan begitu saja. Orang yang mencuri tak dipotong tangannya, dibiarkan begitu saja. Tak mempraktikkan hukum Allah Subhanahu wa taala, menyia-nyiakan padahal dia mampu, ya. Atau tadi'i hukukihim, atau juga dia menyia-nyiakan hak-hak rakyatnya, tak diberikan hak rakyatnya, diambil, ya, untuk dirinya dan untuk kaumnya, untuk orang-orang terdekatnya. Atau tarki himayati hawzatihim, atau membiarkan wilayah mereka dimasuki oleh musuh-musuh, diambil oleh musuh, atau menjual wilayah mereka kepada musuh-musuh, ya, menjual aset negerinya kepada musuh-musuh. Mujahadati aduwihim, atau meninggalkan berjihad untuk melawan musuh-musuh kaum muslimin. Atau tarki siratil adli fihim, atau tidak menegakkan keadilan dalam kepemimpinannya di tengah-tengah mereka. Faqad ghasyahum, maka dia dianggap telah menipu mereka. قال القاضي برقه قاضي اياد وقد نبه صلى الله عليه وسلم على ان ذلك من الكبائر. Nabi telah mengingatkan itu merupakan dosa besar. Al-mubiqah, yang akan membinasakan. Al-mub'idah anil jannah, yang menjauhkan seorang dari surga. Wallahu alam. Ngeri. Ini pemimpin tertinggi dan pemimpin di bawahnya, sampai kepada pemimpin yang rendah di rumah. Suami sia-siakan keluarganya, anaknya, istrinya, dibiarkan tersat, dibiarkan tak menjalankan syariat, dibiarkan tak mengerjakan salat, dibiarkan tak menutupi istri-istrinya dengan hijab dan semacamnya. Demikian pula anak-anaknya dibiarkan maka tunggulah. Ya, terancam tak akan masuk surga mereka. Demikian juga di perusahaan dan semacamnya. Gaji karyawan tak dibayar dan disia-siakan, hak mereka tak dipenuhi, tunggu sajalah. Ya. Banyak yang demikian tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja memborong, buat perumahan, macam-macam. Nanti belum selesai, uang dibawa lari, karyawan tak digaji. Banyak pikirannya. Ya, dia akan lepas daripada tuntutan negeri akhirat. Pikirannya setelah mati dia santai-santai aja, enggak ada kehidupan setelah kematian. Ya, banyak. Subhanallah. Tak diberikan upah pekerja-pekerjanya padahal dia mampu, tapi karena ya, zalimnya dia. Naam Syekh Ibrahim. Qala haddatsana Yahya bin Yahya. Qala akhbarana Yazid bin Zuri'in an Yunus an al-Hasan qala dakhala Ubaydullah bin Ziyad ala Ma'qil bin Yasar wa huwa waj'un fas'alahu faqala inni muhaddisuka hadithan lam akun haddastukahu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yastara'i Allahu abdan ra'iyatan yamutu hina yamutu wa huwa ghashun lah wa huwa ghashun laha illa harramallahu alaihi aljannah qala ala kunta haddastani hadha qabla alyawm qala ma haddastuka aw lam akun li uhaddithuka. Naam. Imam Muslim menyebutkan jalur lainnya. Berkata Muslim, Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami. Dia berkata, Yazid bin Zuraik menceritakan kepada kami dari Yunus. Dari Hasan, berkata Hasan al-Basri, masuklah Ubaidullah bin Ziyad menemui Ma'qil bin Yasir bin Yasar dalam keadaan dia sakit kritis. Maka fasa'alahu faqala inni muhaddithuka hadithan lam akun haddastukahu. Ubaidullah bin Ziyad bertanya kepadanya dan dia menjawab, aku akan sampaikan kepadamu satu hadis yang engkau belum kuberitakan tentang hadis tersebut. Inna Rasulullah SAW yaqal, Rasulullah bersabda, la yastara illahu abdan ra'iyatan, tidaklah Allah ya menjadikan seorang hamba sebagai pemimpin bagi satu rakyat, yamutu hina yamutu wa huwa ghashun laha, padakala dia mati dalam keadaan menzalimi rakyatnya, illa haramallahu alal jannah, kecuali Allah haramkan baginya surga. Qala, berkata Ubaidillah, ala kunta haddatsani hadza qabla yaum, bukankah engkau telah pernah ceritakan tentang hadis ini kepadaku sebelumnya? Kata Ubaidillah bin Ziyad, qala ma haddatsuka, berkata Ma'qil bin Yasar, aku belum pernah sampaikan hadis ini kepadamu. Awalam aku li uhadditsaka, ya, aku belum lagi berkeinginan untuk menyampaikannya kecuali sekarang. Naam. قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام قال قال الحسن كنا عند معقل بن يسار نعوده فجاء عبيد الله بن زياد فقال له معقل إني سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ذَقَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمَا. Kemudian Imam Muslim menyebutkan jalur ketiga. Berkata Muslim, Al-Qasim bin Zakaria meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Husain meriwayatkan kepada kami, yaitu Al-Ju'fi. Dari Zaidah dari Hisham, dia berkata Al-Hasan Basri, كُنَّا عِنْدَ مَعْقَلْ إِبْنِ يَسَرْ نَعُودُهُ. Kami, kata Hasan Basri, sedang berada di sisi Ma'qil bin Yasar. Kami sedang memezuknya. Ya. Ini anjuran untuk membezuk orang sakit. Al-Hasan Basri membezuk sahabat Nabi yang sakit, Ma'qil bin Yasar. Faja'a Ubaidullah bin Ziyad, manakala kami sedang bersamanya membezuk, dan datanglah tiba-tiba Ubaidullah bin Ziyad membezuk pula Ma'qil bin Yasir, Yasar. Faqala lahu Ma'qil, maka ketika itulah Ma'qil berkata kepadanya, aku akan sampaikan kepadamu satu hadis yang kudengar dari Rasulullah SAW. Kemudian dia menyebutkan hadis tersebut yang maknanya sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat sebelumnya. Dan ini menunjukkan para sahabat, mereka tak menyembunyikan ilmu, dan mereka sampaikan pada momen-momen yang tepat, mereka sampaikan meski dalam kondisi sekarat, dia tetap menjalankan amanah menyampaikan ilmu, tak menyembunyikannya. Ya. Nah, qala wa haddatsana Abu Wassan al-Misma'i wa Muhammad ibn al-Muthanna wa Ishaq ibn Ibrahim qala Ishaq qala akhbarana wa qala al-akhiran qala haddatsana Mu'az ibn Hisham qala haddatsani Abi an Qatadata an Abil Malih an Ubaidallah bin Ziyad ada ma'kila bin Yasar fi maradihi faqala lahu ma'qilun inni muhaddisuka bihadithin laula anni fil mauti lam uhaddisuka bihi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min amirin yali amral muslimin summa la yajhadu lahum wa yansuhu illa lam yadakhul ma'ahumul jannah. Masyaallah. Muslim memberikan jalur berikutnya. Dia berkata, Abu Ghassan al-Misma'i memberitakan kepada kami dan Muhammad bin al-Muthanna dan Ishaq bin Ibrahim. Berkata Ishaq, ya, Mu'adz bin Hisham meriwayatkan kepada kami, akhbarun lafaznya. Adapun yang lain, Muhammad bin Muthanna dan Abu Ghassan, mereka dengan kata-kata haddasana. Mana yang sama? Ya, Mu'adz bin Hisham memberitakan kepada kami, dia berkata, ayahku Hisham memberitakan kepadaku dari Qatadah dari Abil Malik bahwasanya Ubaidillah bin Ziyad membesuk Ma'qil bin Yasar ketika sakitnya, maka berkatalah Ma'qil kepadanya, aku akan sampaikan kepadamu satu hadis sekiranya aku bukan dalam keadaan kritis sekarat semacam ini, tidak akan kusampaikan kepadamu. Aku mendengar Rasulullah bersabda, ma min amirin, di sini dengan lafaz amir, tidaklah ada seorang amir pun, amir maknanya pemimpin, kalau abdun hamba, dengan kata-kata amir, tidaklah ada seorang amir pun, yaliya amral muslimin, yang dia diamanakan untuk mengurusi urusan kaum muslimin, thumma la yajhadu lahum, kemudian dia tidak bersungguh-sungguh, tidak berpaya-paya untuk ya kemaslahatan mereka, artinya dia sia-siakan. Ya, enggak bersungguh-sungguh dalam kuasaannya memberikan kemaslahatan bagi mereka. La yajhadu lahum wa yansahu lahum wa yansahu. Dia tidak jujur kepada mereka, tidak bersungguh-sungguh bekerja mendatangkan kemaslahatan dunia dan agama mereka, tidak pula jujur. Ya, memberikan hak-hak mereka. Tidak pula memberikan kepada mereka petuah, nasihat, wejangan agar mereka ya dalam kebaikan selalu dalam urusan dunia maupun akhirat. Illa lam yadkhul ma'ahumul jannah, kecuali nanti bila mana rakyatnya masuk surga, dia tidak akan masuk surga bersama rakyatnya. Rakyat yang terzalimi masuk surga, yang menzaliminya masuk neraka. Ya dan billah. Ya, inilah ancaman-ancaman Nabi yang mulia SAW tentang orang-orang yang tidak amanah dalam mengemban satu jabatan yang Allah menguji dengannya. Ini bukanlah mudah, kawan-kawan sekalian. Menjadi presiden itu bukan mudah. Banyak rakyat yang harus ya dia perhatikan. Ya. Menjadi gubernur itu bukan mudah. Menjadi apa lagi? Wali kota bukan mudah. Menjadi anggota dewan itu bukan mudah. Menjadi camat bukan mudah, menjadi lurah, semuanya bukan mudah. Tak usah bersenang-senang dahulu, nanti sakit kemudian di hari kiamat. Subhanallah. Karena itu Nabi tak menyukai orang yang punya ambisi dengan kepemimpinan berat. Amanahnya berat. Kata Nabi kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, la tas'alil imarah. Hai Abu Dzar, kau tak usah minta-minta kekuasaan. Jika engkau ambisi dengannya, kau tak ditolak Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah Abu Dzar, yang namanya kekuasaan adalah merupakan khizyin wa nadama, kehinaan di hari kiamat dan penyesalan di hari kiamat, kecuali orang yang memegangnya dengan baik. Mau jadi penguasa? Ya. Sampai di sini kajian kita pada bagian ikhwati fillah rahimakumullah. Karena izin tak bisa menyempurnakan sampai jam 6. Ada hal yang harus saya selesaikan. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.